sudah adakah wajahku di matamu? Adakah bibirmu sebut namaku? Oh, agar tenanglah aku yang rindu di sini. Esok pagi bila kita bertemu, mari cerita tentang mimpi semalam. Dua hati kita mungkinkah serasa? Oh, dalam merajut tali cinta di dada. Berjanji, ku berjanji, ku sayang padamu setulus hati. Berjanji, ku berjanji, tak akan ingkar walau sampai mati. Juwita, hanya kau tumpuan yang terakhir. Bila kita bertemu, mari cerita tentang mimpi semalam. Dua hati kita mungkinkah serasa? Oh, dalam merajut tali cinta di dada. Berjanji, ku berjanji, ku sayang padamu setulus hati. Berjanji, ku berjanji, tak akan